di sisi kiri kanan garis yang lurus tersebut garis-garis yang banyak menyelisihi garis yang lurus tersebut. Kemudian beliau mengatakan, dengan garis yang lurus ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar kita camkan, agar kita ingat apa yang beliau katakan, apa yang beliau bimbingkan, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bimbingkan dengan firman yang telah tadi kita dengarkan, wa anna hadha sirati mustaqima, hadha siratullahul mustaqim, ini garis yang lurus adalah jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang lurus, adapun jalan yang berada di kiri kanannya, innama alaiha syaitan yad'u biha, di atas jalan tersebut garis-garis yang banyak ini didapati para setan menyeru kepada jalan tersebut. Didapati di atas jalan-jalan yang banyak yang menyimpang daripada jalan yang satu tersebut adalah jalan-jalan para setan yang menyeru di atasnya. Saudaraku hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya siapakah jalan yang satu tersebut? Jalan yang selalu kita minta, kita memohon untuk berada di jalannya, sebagaimana kita mengatakan di dalam solat kita sebagai bacaan yang wajib kita baca di dalam setiap solat kita, dan dianggap dan dinyatakan tidak sah solat seseorang kecuali dengan membaca surah tersebut. Ala wahia suratul Fatihah, maka ketahuilah dia adalah suratul Fatihah yang di dalamnya kita membaca ihdina as-siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Lantas Allah memberikan jawaban, jalan yang lurus itu ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya jalan mereka orang-orang yang diberi nikmat diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika alladhina ma'a an'ama alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wassuhada wassalihin wa ulaika hasuna rafiqa. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka orang-orang yang mentaati Allah dan mentaati nabinya sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang bersama para nabi, mereka adalah orang-orang yang bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin, para syuhada, Mereka lah orang-orang yang Allah berikan nikmat alaihim. Mereka lah orang-orang yang Allah beri nikmat pada mereka. Dan mereka ini adalah sebaik-baik teman. Mereka ini adalah sebaik-baik sahabat. Sebaik-baik teman nantinya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sehingga jalan yang satu tersebut adalah jalan yang dijalani oleh Nabi. Dan tentunya jalan yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jalan yang dijalani oleh para syuhada, mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka para nabi alaihi salatu wassalam ajma'in, mereka para siddiqin, mereka adalah para sahabat Nabi, atau mereka adalah para nabi dan sahabat Nabi, mereka adalah as-salafus salih. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata al-Imam tabi'in yang mulia Mujahid Ibnu Jabr rahimahullahu taala, sabilullah as-subul, as-subul di dalam ayat al-bida'u wasyubuhat, subul di dalam ayat adalah kebid'ahan demi kebid'ahan, penambahan-penambahan sesuatu yang baru di dalam agama, apa-apa yang diadakan dari apa-apa yang baru dalam agama Allah yang tidak pernah dikenal, tidak pernah diketahui itu dari agama Allah. Kemudian jalan yang banyak itu adalah pula berbagai macam subhat, berbagai macam tipu daya, kerancuan, kesamaran, berbagai macam talbis yang didatangkan di dalam agama ini berupa syubhat. Maka saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dari kalangan hamba-hambanya yang berjalan di atas jalan yang satu tersebut sebagaimana kita katakan dengan doa kita, dan mudah-mudahan kita semua selalu beristiqamah di atas jalan tersebut sebagaimana kita selalu meminta dan berharap agar kita diberikan keistiqomahan di atasnya. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala terus memberikan hidayah kepada kita, hidayah Islam, hidayah as-sunnah, hidayah berjalan di atas agamanya, hidayah berjalan di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Thumma amma ba'd. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang ma'ruf dan masyhur diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Beliau mengatakan, sataftariku hadhil ummah ala thalathin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Umat ini akan terbagi menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Dalam riwayat disebutkan Al-Jamaah. Ketika para sahabat mengatakan, man hiya, siapa itu ya Rasulullah yang satu tersebut? Maka kata beliau, satu tersebut, yang selamat tersebut, mereka itu adalah Al-Jamaah. Al-Jamaah. Dan dalam riwayat yang lain, yang para ulama menjadikan riwayat ini derajatnya diterima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia adalah ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Dia adalah siapa yang bersamaku seperti hari ini aku jalani dan para sahabatku. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang satu yang selamat, yang Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka masuk ke dalam surga Allah, menyelamatkan mereka masuk ke dalam surga Allah, adalah mereka yang menjalani jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menjalani para sahabat, jalan yang dijalani oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam waridwanullah alaihim ajma'in. Dan tentunya jalan yang satu ini adalah jalan yang tidak tersamarkan bagi kita. Jalan yang tidak tersamarkan bagi kita. Itulah jalan yang kita minta dalam sholat kita sebagaimana telah disebutkan pada khutbah yang pertama tadi. Dan itulah jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita semua dengan garis yang lurus. Lantas beliau mengatakan, hadza siratullah. Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Imam Qatada Ibnu Di'amah, Imam Tabi'in Al-Jalil rahimahullahu taala mengatakan, innama sabil as-sabil, yakni sabilullah, sabilun wahid, adalah jalan yang satu di sini yang dikatakan sirati mustaqiman. Sabilullah, jalan Allah adalah jalan yang satu, jalan yang tidak berbilang, jalan yang tidak berbilang, jalan yang satu, sabilun wahid, jima'uha al-huda wa masiruha ilal jannah. Jalan yang satu ini, jalan yang terkumpul padanya hidayah Allah, berkumpul padanya hidayah Allah, dan membawa kita kepada as-surga, membawa kita kepada al-jannah, membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innamas subul, dan adapun subul, maka dia itu adalah sabilus syaitan. Yad'u biha, adalah jalannya para syaitan yang banyak, yang syaitan menyerukan kepadanya, jimahwa adzalalah wa masiruha ilan nar. Terkumpul di dalam jalan-jalan tersebut kesesatan demi kesesatan, penyimpangan demi penyimpangan, dan tentunya akan membawa kepada akhir perkara dari jalan tersebut, membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudaraku sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, fattaqullah, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diwasiatkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah wasiat yang dinasihatkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dari kalangan orang-orang yang mau mengikuti, orang-orang yang mau menjalani jalan tersebut, dan mudah-mudahan Allah selalu Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita ke dalam jalan yang tersebut. Allahu taala a'lam bissawab. Ya ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk selalu kepada kita semuanya ke dalam jalannya yang lurus. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a, wa arinal batila batilan warzuqna istiba'a. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik, thabbit qulubana ila ta'atik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, wa aqimus salat.